yang selalu terjadi antara aku dengan dirimu. Kau selalu merasa yang apakah hatimu terbuat dari batu? Tak pernah kau hiraukan aku. Perdebatan ini takkan pernah usai bila tak saling mengalah. Mungkin harusnya kita tak bersama. Kau selalu merasa yang debatan.